Ada pertanyaan di sini. Yang pertama terkait dengan masalah ziarah kubur. Inti dari pertanyaannya adalah ziarah kubur yang syar'i. Taib. Ziarah kubur yang syar'i. Taib. Ziarah kubur termasuk ibadah tentunya. Termasuk amalan. Dan kita berharap amalan ini menjadi amalan soleh. Sekali lagi tadi sudah kita sampaikan. Kapan amalan itu dikatakan amalan soleh? Jika amalan itu sesuai dengan tuntunan siapa? Rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian yang kedua dilakukan dengan ikhlas. Demikian pula ziarah kubur. Ziarah kubur ya, akan menjadi ziarah yang syar'i jika yang pertama dilakukan ikhlas untuk Allah jalla wa'ala. Kemudian yang kedua, ya, ziarah kubur itu memiliki tujuan seperti yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Tudzakkirukumul akhirah, untuk mengingatkan apa? Akhirat. Ya. Ziarah kubur itu bukan kemudian apa namanya? Ya, untuk tujuan-tujuan yang lain. Ya. Baik. Bukan mengambil faedah mengingat kematian. Ya. Malah bertamasya, ya. Tidak ada adab-adab yang dilakukan, tertawa-tawa, ya. Menginjak-injak kubur, duduk di atas kuburan. Ini dilarang semuanya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ziarah kubur dikatakan ziarah yang syar'i yang pertama jika tujuannya adalah untuk mengingat apa? Kematian. Kemudian yang kedua, tujuan yang kedua adalah berbuat baik kepada mayit. Berbuat baik kepada mayit dengan mendoakannya. Mendoakannya. Mendoakan ampunan, mendoakan keselamatan untuk mayit. Berdoa kepada Allah untuk kebaikan mayit. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkan seorang yang ziarah kubur untuk berdoa, mengucapkan salam kepada mereka, mendoakan keselamatan. Assalamu alaikum ya ahlad diyar minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Nas'alullah lana walakumul afiyah. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Semoga keselamatan Allah limpahkan atas kalian, wahai ahlud diyar, wahai penduduk barzah. Minal muslimin wal mu'minin, dari kalangan muslim dan apa? Mu'min. Wa inna insya'allahu bikum lahikun, dan kami insya'allah pasti akan menyusul. Berarti ingat kematian. Nas'alullah lana walakumul afiyah. Kami minta kepada Allah, semoga Allah memberikan afiat, kebaikan, keselamatan untuk kita dan kalian. Jadi pertama mengingat kematian, yang kedua adalah apa? Mendoakan apa? Mayit. Yang ketiga diiringi dengan adab-adab syar'i. Seperti tadi, tidak menginjak-injak kuburan, tidak duduk-duduk di kuburan, ya, menduduki kuburan atau kencing di kuburan, ila akhirihi, dari hal-hal yang apa namanya seperti itu dilarang. Nah, kalau ziarah dilakukan seperti ini, maka ini menjadi ziarah yang apa? Syar'i. Ziarah yang syar'i. Ya. Adapun berdoa kepada mayit, ya, maka ini menjadi sebab ziarah itu menjadi ziarah yang tidak apa? Syar'i. Wallahu a'lam. Wa du'a ibadah. Doa itu adalah apa? Ibadah. Haqqun lillah, hak Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Wa annal masajida lillah. Sesungguhnya masjid-masjid itu semuanya adalah milik siapa? Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada. Maka jangan kalian berdoa kecuali hanya kepada Allah. Jangan kalian berdoa bersama Allah kepada selainnya. Jangan berdoa kepada selain siapa? Allah. Karena doa adalah ibadah. Dalam hadis dikatakan ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Nah. Di sini ada pertanyaan. Dengan maraknya resepsi di gedung dengan acara makan tanpa tempat duduk, maka kami di sini ingin dijelaskan tata makan yang islami. Bolehkah makan dengan mengunyah makanan dengan suara terdengar di sampingnya, ini kecap-kecap. Atau kecap-kecap ini. Kecap-kecap ini, subhanallah. E dibaca e, berubah maknanya, kan demikian. Dengan kecap-kecap atau kecap-kecap. Baik. Ikhwati fillah rahiman rahimakumullah. Ya. Ketika undangan walimatul urs, ya, di situ ada mukhalafah syar'iyah, ada mukhalafah penyelisihan syariat seperti ikhtilat dan yang semisalnya, maka penyelisihan-penyelisihan syariat itu, ya, menjadi penghalang untuk kita menghadiri apa, ya, walimah tersebut. Ya. Pada asalnya hukumnya wajib, ya, tetapi ketika ada mukhalafah syar'iyah, ya, maka kewajiban itu menjadi gugur, ya, menjadi penghalang. Ya. Wabillahi taufik. Seperti misalnya dalam acara walimatul urus yang diundang hanya orang-orang kaya saja, ya. Ya, menjauhkan orang-orang miskin, padahal tetangga dekat dan seterusnya, memang dijauhkan. Hadza minal mukhalafah syar'iyyah. Ini termasuk mukhalafah syar'iyyah yang kalau kita mengerti, undangan kita tidak berangkat, ya, tidak mengapa. Atau tadi ikhtilat, ya. Atau di situ ada mazamir syaitan, ya. Mazamir syaitan, seruling-seruling syaitan, ya. Dan seterusnya. Terkait dengan, atau mungkin di situ ada suguhan yang haram, ya. Ada suguhan apa namanya, gulai babi misalnya, ya. Atau gulai apa namanya. Ini termasuk keharaman yang ada di situ, ya. Baik. Kan bisa jadi seperti itu, ya atau tidak? Yang mengadakan muslim, tapi karena luasnya apa namanya, ya, pergaulan, ya, dan tamu-tamunya itu mungkin ada yang senengnya hanya itu, disediakan juga itu. Adalah yajuz, yang sebenarnya tidak diperbolehkan. Wa hadza minal munkarat, termasuk munkarat yang menjadikan, ya, seorang tidak menghadiri acara tersebut. Ya. Terkait dengan masalah adab-adab makan, ya, tentunya adab yang terbaik adalah adab yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti makan dengan tangan kanan, ya, juga makan dengan mengucapkan mada basmalah, mengucapkan bismillah. Nah, dan termasuk adab dari makan adalah al-julus, duduk, ya. Dan dalam masalahnya ada khilaf, ya. Baik. Termasuk adab dari makan adalah duduk, an yajlisa, duduk, ya. Mengucapkan basmalah dengan tangan kanan kemudian duduk. Baik. Adapun masalah kecap-kecap ini, ya, Allahu a'lamu bissawab. Barangkali termasuk adab yang kaitannya dengan apa? Dengan pergaulan kita, ya. Mungkin adat di tempat kita, orang kalau mendengar kecap-kecap itu kemudian apa? Ya, muntah, kan, wah, enggak merasa, enggak enak makannya. Ya, kita hendaknya berusaha menahan. Tetapi saya tidak tahu ada apa namanya? Ada dalil yang terkait dengan masalah ini, ya. Taib. Wabillahi taufik. Seandainya dengan kecap-kecap itu, ya, menjadikan orang di samping kita ta'adza, ya, terganggu, ya, terganggu, maka kita berusaha untuk menghindarkannya, melirihkannya, ya. Tetapi saya tidak tahu tentang adanya larangan atau apa namanya hadis tentang ini. Nah, jika ada khabar tentang hadis tersebut, ya, bisa memberikan faedah dan menyampaikan kepada kita. Jazakumullah khairan. Afan Ustaz, adakah keutamaan dari Allah bagi mereka yang mempelajari ilmu-ilmu umum seperti ilmu kedokteran atau kesehatan yang menjadi atau bisa menjadi salah satu asbab kesembuhan dari Allah untuk orang sakit, atau ilmu-ilmu teknologi, ya, atau ilmu-ilmu teknologi yang dengannya biidnillah tercipta alat-alat yang membantu memudahkan pekerjaan, memudahkan komunikasi, transportasi, pertahanan. Iya, tentu ada keutamaannya, ya. Ada keutamaannya, yaitu keutamaan ihsan, berbuat baik, jika seorang ikhlas di dalam melakukannya, ya. Jadi ilmu-ilmu ini ada manfaatnya, ya. Ilmu-ilmu itu ada manfaatnya, tidak kita pungkiri, ya. Wabillahi taufik, ya. Namun, ya, yang perlu diingatkan di sini, ilmu-ilmu dunia itu jangan sampai menjadikan seorang berpaling dari ilmu yang tidak bisa dibandingkan dengan ilmu apa? Dunia, yaitu ilmu Alkitab wa Sunnah. Ini yang menjadi permasalahan. Seorang luar biasa, masya Allah, bisa ilmu ini, ilmu itu, dari ilmu-ilmu duniawi, tapi tidak bisa sholat. Betapa besar kerugiannya. Tetapi dia tidak bisa melakukan ibadah dengan baik, tidak mengenal Allah, tidak mengenal Rasulnya. Wabillahi taufiq. Nah, ini yang sebenarnya sedang kita ingatkan kepada kaum muslimin. Jangan sampai ya dunia itu ya melupakan kita dari apa? Akhirat. Naam. Di zaman Nabi Isa alaihi salatu wasallam, manusia mencapai puncak-puncak ilmu kedokteran. Mencapai puncak-puncak ilmu kedokteran, luar biasa. Dan di antara hikmah Allah, Allah memberikan mukjizat kepada nabinya sesuatu yang sesuai dengan zaman itu. Ketika manusia, ketika di zaman Nabi Isa berbangga dengan ilmu apa? Kedokteran mereka. Ya. Diingatkan oleh Allah, tidak ada artinya itu semuanya. Ya. Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Isa yang ilmu kedokteran tidak mungkin bisa mencapainya. Ya, orang mati hidup biidnillah. Apa ada ilmu kedokteran yang bisa menghidupkan orang yang mati? Ada tidak? Tidak ada. Ya. Mengusap orang yang buta langsung sembuh. Ya. Orang yang terkena penyakit kulit baros atau apa diusap sembuh. Itu mukjizat di masa Nabi siapa? Isa. Ya. Taib. Berbangga-bangga dengan ilmu dunia, ini yang menjadi rusak manusia. Dan dia melupakan ilmu apa? Akhirat. Seorang bapak sekarang menunjukkan hal yang terbalik. Banyak orang tua yang mereka sedih ketika anaknya, lele, nilai matematikamu kok hanya 5 saja, 4, sedih. Ya wajar sedih. Tapi ketika melihat anaknya tidak bisa baca Quran, tidak sedih. Dia anggap biasa saja. Anak-anak SMP tidak memperhatikan sholat, juga tidak dianggap perkara yang besar, tidak sedih. Subhanallah, ini sudah terbalik yang seperti ini. Ini yang sedang kita ingatkan kepada kaum muslimin. Adapun apakah ilmu-ilmu tadi ya, seorang akan mendapatkan pahala? Iya, akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kalau seorang kemudian dengan ilmu dunia berbangga-bangga dan melupakan ilmu apa? Agama. Hadza madzmum, ini tercela. Dan dikhawatirkan ya akan terjerumus kepada kebinasaan. Ya, wallahu a'lam. Demikian juga orang-orang yang mengajarkan ilmu-ilmu dunia. Ya. Taib. Kalau dibandingkan dengan orang yang mengajarkan ilmu-ilmu agama, Al-Qur'an was sunnah, ya. Tentunya apa? Ya. Orang yang mengajarkan Al-Qur'an was sunnah lebih mulia. Apa mau dibandingkan ilmu dunia dengan ilmu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kan tidak bisa. Ya. Orang yang mengajarkan ilmu dunia, mengajarkan apa namanya hal-hal yang bermanfaat, dia mendapatkan pahala insyaallah. Tetapi tidak lebih besar pahalanya, tidak bisa dibandingkan dengan pahalanya apa orang-orang yang mengajarkan ilmu agama. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila saliha wa qala innani minal muslimin. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa man ahsanu," siapa yang lebih baik? Artinya tidak ada yang lebih baik daripada orang yang ya, mengajak manusia kepada jalan Allah, yakni berdakwah kepada ilmu Al-Kitab was Sunnah. Dan dia juga mengamalkan, bukan hanya sekedar apa? Mengajak, "Wa amila saliha wa qala innani minal muslimin." Nah. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Bagaimana cara mengamalkan ilmu untuk diri sendiri? Saya sering mendengarkan kajian, tapi saya merasa belum bisa mengamalkan isi kajian tersebut sedikit pun. Apakah saya berdosa? Dan apakah amalan saya tersebut sia-sia? Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ya. Ilmu untuk dipelajari dan diamalkan. Kalau hanya sekedar dihafalkan kemudian tidak diamalkan, seperti ahlul kitab yang Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan perumpamaan mereka seperti himar. Seperti apa? Himar, keledai. Yahmilu asfara, yang membawa kertas-kertas di atasnya, tapi dia tidak bisa mengambil apa? Manfaat. Ya. Maksud dari ilmu adalah al-amal, mengamalkannya. Ya. Bagaimana agar kita bisa mengamalkan ilmu yang sudah kita ketahui? Yang pertama, tasda'in billah, minta tolong pada Allah. Minta tolong kepada Allah agar bisa mengamalkan ilmu itu. Karena hanya Allah saja yang bisa membantu kita. Doa kepada Allah. Doa, doa, doa. Doa adalah sebab kebaikan. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan apa? Kabulkan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, amalkanlah amalan-amalan itu ya, sesuai dengan kemampuan. Mastata'tum. Jangan paksakan. Yakni sesuatu yang bisa kita lakukan sedikit, kita lakukan sedikit dulu. Ya. Yang jangan kita paksakan. Masalah, misal kita sudah mengetahui tentang apa namanya keutamaan baca Al-Quranul Karim. Taib. Satu huruf akan dicatat berapa? 10 kebaikan. Taib. Kita amalkan yang kira-kira kita bisa continue. Kita sehari membaca sudah satu lembar dulu, satu lembar tapi continue, setiap hari satu lembar, setiap hari satu lembar, terus terus. Ini memudahkan kita untuk bisa mengamalkan amalan tersebut ya. Untuk continue. Namun kalau kemudian kita langsung membaca banyak, sehari 10 juz langsung, hari ini selesai 10 juz, besok sudah apa namanya tidak kuat lagi, ditinggalkan akhirnya. Makanya Nabi mengatakan dalam sebuah hadis ya, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling continue, meskipun apa? Sedikit. Jadi apa yang saya mampu dulu, sedikit, terus, terus. Semoga dengan itu diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini diantara upaya untuk kita bisa beramal soleh adalah tadi ya, doa pada Allah, kemudian berazam untuk melakukannya dan lakukan sesuai dengan kemampuan ya, jangan dipaksakan ya. Ya, tentunya ini juga butuh ilmu ya. Jangan kemudian lah sholat lima waktu saya mampunya hanya subuh saja, subuh saja, jangan seperti itu. Kalau ini harus semuanya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya ya, harus itu dilakukan, tidak boleh tidak namanya ya. Butuh ilmu di sini namanya. Tetapi sesuatu yang sunnah misalnya saya mampunya hanya ya baru sholat ini dulu, sholat witir satu rakaat, sudahlah satu rakaat dulu, itu yang saya mampu, ini yang saya maksud ya. Sudah satu rakaat dulu, satu rakaat dulu sebelum tidur, ini lebih mudah daripada satu rakaat setelah bangun apa tidur di tengah malam, itu dulu dilakukan sampai itu apa namanya mampu ya, kemudian berpindah bertambah barangkali tiga rakaat dan seterusnya. Ikhwati fillah rahiman rahimakumullah. Apakah mencari ilmu dunia harus seimbang dengan ilmu agama? Baik. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tidak bisa dibandingkan di sini. Kita tidak bisa membandingkan antara ilmu dunia dengan ilmu apa? Tidak bisa ilmu dunia ini dibandingkan dengan ilmu apa? Agama. Sehingga intinya adalah ya, terus belajar ilmu agama. Kata Imam Ahmad bin Hanbal yang menunjukkan bahwasanya ilmu agama itu tidak bisa dibandingkan. Kata Imam Ahmad, hajat kita kepada makan dan minum dalam satu hari hanya sekali atau berapa? Dua kali. Hajatuna ila ta'am, hajat kita kepada apa? Makan itu hanya sekali atau dua kali sehari. Tetapi hajat kita kepada ilmu sebanyak nafas kita. Ya. Sebanyak nafas kita. Sejak bangun tidur kita butuh ilmu, sampai tidur lagi butuh ilmu lagi ya. Bangun tidur butuh ilmu. Apa yang disyaratkan ketika bangun tidur? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Kemudian pergi mau berwudu, butuh ilmu tentang wudu, dan wudu itu keutamanya besar, sangat besar. Sangat besar keutamaan wudu itu. Ya. Tidak bisa dibandingkan dengan ilmu dunia. Kata Nabi alaihi salatu wasallam yang maknanya, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kemudian dia membaca doa setelahnya, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, illa futihat lahu abwabul jannah as-samaniyah, kecuali akan dibukakan untuknya pintu surga yang berapa? 8. Berwudu seperti wudunya Nabi, ini butuh ilmu apa? Agama. Kemudian setelah itu berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Adakah ilmu dunia yang keutamanya seperti ini? Ya. Barang siapa yang pelajari ilmu ini akan dibukakan untuknya pintu apa? Surga yang 8. Tidak ada. Tidak bisa dibandingkan. Salat 2 rakaat qabliyah subuh, kata Nabi alaihi salatu wasallam, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Makanya Imam Ahmad dan seluruh para ulama sepakat seperti itu. Butuhnya kita kepada makan dan minum dalam sehari hanya sekali atau 2 kali. Adapun hajat kita kepada ilmu sebanyak apa? Nafas. Dan ilmu dunia itu kan sebenarnya untuk ini. Untuk kita bisa tegak saja. Untuk kita bisa hidup kan demikian. Untuk kita bisa makan dan minum. La yadhur. Sekarang saya bertanya kepada antum. Jika ada seorang yang dia tidak sekolah sama sekali. Jadi dia tidak belajar ilmu apa namanya? Tidak belajar ilmu dunia misalnya. Saking tidak punyanya duit, saking tidak, pokoknya sudah atau tidak ada fasilitas sama sekali. Tapi dia belajar agama. Sejak kecil sudah diajari sholat. Yang diajarkan, yang diperintahkan untuk kita ajarkan kepada anak kita adalah agama dulu. Muru auladakum bis sholat wahum abna'us sab'in. Perintahkan anak-anakmu untuk melakukan sholat ketika berumur berapa? 7 tahun. Wadribuhum wahum abna'u ashrin. Pukullah mereka kalau sudah berumur 10 tahun belum lagi melakukan apa? Sholat. 7 tahun sudah diajari sholat. Ya, ini yang dimaksud dengan diajari sholat, ya diajari semuanya. Bukan hanya diperintah, kamu sholat, kamu sholat. Tidak diajari. Ajari wudhunya, ajari takbiratul ihramnya, ajari rukuknya. Ini butuh ilmu. Kalau seandainya ada orang yang seperti ini, tidak punya apa-apa, akhirnya tidak bisa sekolah, ya, tidak bisa belajar ilmu dunia, ya, dia hanya belajar ilmu agama ini. Bisa sholat, bisa wudhu, bisa baca Al-Quran, ya, bisa mengerti ilmu hadis. Kemudian setelah itu dia bingung cari kerjaan, sudahlah jadi tukang sapu saja. Ya. Jadi tukang sapu, membersihkan apa namanya, got-got, ya, sehari dia dikasih 10.000, dia bisa makan. Ya. Terus pulang ke rumah baca Quran, terus sholat 5 waktu dilakukan. Ya. Kemudian paginya nyapu lagi, dapat 10.000 lagi. Ya, dia beli beras, kemudian dia makan lagi. Terus seperti ini keadaan orang ini, karena dia tidak bisa ilmu apa namanya dunia, tidak bisa dia pasang pelang apa namanya praktek dokter umum kan tidak bisa, wong dia tidak belajar. Ya. Masa mau dia pasang pelang itu kan tidak mungkin kan? Ya. Atau mungkin pasang, ya, menerima hewan-hewan yang sakit, mantri hewan kan tidak mungkin, wong dia tidak belajar. Ya. Dia hanya yang bisa membersihkan apa? Got tadi. Mana yang lebih mulia dengan seorang yang dia, ya, memiliki ijazah ilmu kedokteran, profesor, doktor dan seterusnya, ya, tidak bisa sholat, tidak bisa membaca Al-Quran, tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Billahi wa tallah, demi Allah, mana yang lebih bahagia? Mana yang lebih mulia di sisi Allah? Jawab dengan apa? Penuh kejujuran. Ya. Maka yang lebih mulia adalah yang mana? Yang pertama, wallahi, demi Allah. Ya. Dan untuk itulah ditinggalkan dunia itu. Rasul alaihi salatu wassalam meninggalkan dunia. Hijrah sudah ditinggalkan semuanya. Pekerjaan itu ditinggalkan. Kenapa? Untuk ilmu itu. Alkitab wa sunnah. Dan kemudian mereka mendapatkan kemuliaan. Dan sekali lagi bukan maksudnya kemudian, ya, haram seorang belajar ilmu apa namanya dunia, bukan itu. Ya. Tetapi menjawab pertanyaan ini, apakah mencari ilmu dunia harus seimbang dengan ilmu agama? Tidak bisa dibandingkan. Ilmu agama itu harus dipelajari, kapanpun, dimanapun, oleh siapapun, harus. Tidak ada uzur, saya tidak belajar sholat dululah. Nah, saya akan belajar ilmu teknik dulu sampai bisa, baru saya belajar sholat. Salah. Tidak seperti itu, ya atau tidak? Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, barangkali satu lagi pertanyaan. Allah musta'an. Cara meruqyah orang yang kena jin, orang yang sakit, atau meruqyah diri sendiri ketika sakit. Ya. Taib. Meruqyah, ruqyah adalah pengobatan yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Ini juga dalil bahwasanya ilmu kedokteran tidak mencapai ilmu ini. Ilmu pengobatan dengan cara apa? Ruqyah, tidak ada. Tetap terbatas ilmu dunia itu. Ada orang kesurupan, tidak bisa. Tapi orang sakit tiba-tiba bisul besar-besar pecah keluar apa? Ya. Keluar paku-paku kecil, terjadi. Ya. Di ronsen dalam perut ada panci, ada botol. Tidak tahu ilmu kedokteran mana ini yang bisa menjawab ini. Ya. Baik. Kejang-kejang, ahli epilepsi bingung juga, ini kok seperti ini, apa namanya diagramnya, mau bilang epilepsi kok tidak kayak gini, tidak kayak biasanya, ya dikasih obat syaraf malah apa namanya tambah parah, tidak ketemu, padahal itu gangguan apa, jin. Ya. Taib, artinya di dalam ilmu agama itu segala sesuatu ada, termasuk ilmu untuk mengobati, itu ruqyah ini. Ruqyah adalah mengobati dengan cara apa? Membaca. Ya. Dan yang dibacakan adalah ayat-ayat Al-Quranul Karim atau doa-doa yang berasal dari siapa? Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Dan caranya, ya, taib, tinggal dibacakan saja dengan niat untuk apa namanya? Mengobati dan berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala syifa, kesembuhan. Ya. Dengan dipegang atau dengan tidak dipegang. Karena bisa dipegang, ya, kadang tidak boleh dipegang bahkan. Seperti misalnya yang diruqyah adalah wanita yang bukan apa? Mahram. Tidak bisa dipegang-pegang. Oh, bukan apa? Mahramnya. Cukup dibalik hijab, sudah dibacakan Al-Quran. Ya. Tidak kemudian dilihat, tidak kemudian dipegang. Ya. Kalau itu adalah mahramnya, pegang bagian yang sakit. Fala ba's, dipegang bagian sakitnya. Kemudian baca Al-Quran sambil ditiup. Ya. Baca apa saja. Dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas semuanya obat. Kalau bisanya hanya surat Al-Fatihah, baca surat Al-Fatihah. Bisanya hanya surat Al-Fatihah dan An-Nas, baca surat Al-Fatihah dan apa? An-Nas. Ya, baca. Dengan berharap kepada Allah kesembuhan. Minta kepada Allah, Allah menyembuhkan penyakit ini. InsyaAllah ta'ala akan apa? Disembuhkan. Demikian pula untuk meruqyah diri sendiri. Sakit dadanya, baca. Ya, Al-Fatihah sambil dipegang. Ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dan apa namanya bisa dibaca pembahasan tentang ruqyah ini, ya, dalam kitab-kitab para ulama, ya, dan di antara hadis yang masyhur tentang ruqyah adalah kisah sahabat Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam sahihnya. Ketika ada seorang yang lumpuh karena tersengat apa hewan berbisa, lumpuh tidak bisa jalan. Maka Abu Sa'id Al-Khudri membacakan surat Al-Fatihah. Hanya dibacakan surat Al-Fatihah. Marrah sekali. Subhanallah, langsung bangun seperti tidak pernah apa? Sakit sebelumnya. Ya. Di antara sebabnya adalah harapan yang besar kepada Allah. Keyakinan yang besar dari sahabat ini. Ya. Dan memang Al-Quran adalah syifa, obat. Ya. Bagi penyakit hati dan juga penyakit apa? Badan. Barangkali ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jika ada hal-hal yang apa namanya bermanfaat, itu semata-mata taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ada kesalahan, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk kita kembali kepada al-haq. Wallahu taala alam bisawab wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.